بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمدلله رب العالمين. Saudara-saudariku seiman, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sudah menjadi watak dunia seperti yang dikatakan oleh Allah, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti mengalami kehancuran dan kepunahan. Maka watak dunia hanya memilih salah satu di antara dua, yaitu dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Kita tidak tahu mana yang akan ditentukan oleh Allah untuk kita duluan. Dengan demikian, sikap utama yang harus dimiliki oleh manusia adalah bukan bagaimana sekarang ini saya harus eksis di dalam satu titik, tetapi sikap yang mau menerima perubahan. Itulah yang cenderung membahagiakan seseorang. Dengan demikian, kalau kita definisikan zuhud adalah konsentrasi penuh untuk akhirat, siap untuk menerima perubahan, dan mau menerima apa adanya pemberian dari Allah, yang penting halal, sambil terus bersikap agama akhirat menjadi tujuan dan dunia ini menjadi sarana. Saudaraku seiman, se-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini memiliki watak gampang fluktuatif, suka berganti layar, dan sering tertimpa krisis. Yang sekarang kaya, suatu ketika akan jatuh miskin. Yang sekarang sehat, suatu ketika akan tertimpa sakit. Yang sekarang jaya, popularitasnya tinggi, suatu ketika tidak akan dikenal oleh manusia. Cuma satu yang mulia, yang terus akan dikenang, bahkan menjadi bekal kita, yaitu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita harus faham bahwa thamaniyatun tajri 'alal insan wa la budda lil insani min ath-thamaniyah. Ada 8 perkara yang akan selalu mengitari hidup manusia, enggak ada satupun yang lepas dari itu. Yang pertama, ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan. Yang kedua, pasti ada perpisahan. Wa usrun wa yusrun, ada kesulitan. Keempatnya pasti juga ada kemudahan. Wa husnun wa sururun, ada sedih, pasti juga ada gembira. Dan wa suqmun wa sihhatun, ada sakit, pasti juga ada sehat. Sekarang ketika kita mendapati kondisi dunia kita lagi dalam keadaan turun, sebagai seorang mukmin tidak disikapi dengan patah arang, frustasi, apalagi menyalah-nyalahkan Allah. Dan itu bukan watak sebagai seorang muslim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Hanya Qarunlah yang mengatakan, jika sekarang manusia diuji oleh Allah, rezekinya lancar, keduniaannya mudah, langsung dia mudah mengatakan, Allah sayang sama saya. Tapi ketika diuji rezekinya macet, kondisi keduniaannya mulai turun, maka dengan mudah si Qarun mengatakan, Allah tidak sayang sama saya. Oleh karena itu, yang penting, apapun kita sikapin dengan usaha keras, ulet, sungguh-sungguh, dan tidak pantang menyerah. Intinya, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau kalian sekarang bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti Allah berikan rezeki kepada burung, yaghdhu himasa, pergi perutnya kosong, wa yuruhu bitana, pulang ke sarangnya kenyang. Di sini konteksnya bukan kita meniru pola cari rizkinya burung, tidak. Tapi yang ingin Rasulullah SAW ajarkan kepada kita adalah pola tawakalnya burung, bukan pola cara nyari rizkinya burung. Bagaimana dia yang penting mengepakkan sayap, ketawakalan hati dia penuh kepada Allah. Akhirnya, di dahan-dahan, di daun-daun, di pohon-pohon itu dia mendapatkan rizkinya. Intinya kata Rasulullah, "Lau haraba ahadukum min rizkihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizkuhu kama yudrikuhul maut." Seandainya anak Adam ini melarikan diri dari rizkinya, maka rizki itu akan mengejar yang sudah menjadi jatahnya, seperti mengejarnya kematian padanya. Maka dari sini, yang penting bagi seorang muslim adalah tetap kerja, bukan berpikiran kerja tetap. Kalau mencari kerja tetap, maka akan berpikir selalu frustasi. Dan kalau tidak kerja di perusahaan ini, akan putus asa, akan minder, akan kecil hati. Tapi bagi seorang muslim, yang penting tetap kerja. Mau sekarang profesinya dagang, mau sekarang profesinya menjadi buruh tani, peternak, itu tidak ada soal. Bahkan kata Rasulullah SAW, yushiku ayyakuna khairu amwalil mu'min ghanaman. Nanti akan datang suatu zaman, hampir-hampir sebaik-baik kekayaan seorang muslim adalah kambing, yadba'uhu, yang dia kembalakan, fauqal jibal, di pucuk-pucuk gunung, wa manabiti syajar, tempat tumbuh-tumbuhnya pohon, yafirru bidinihi minal fitan, dalam rangka melarikan diri dari fitnah. Dengan demikian, yang paling penting bagi seorang muslim, satu, ketika menyikapi kunci rizkinya hilang lepas, agar kembali lagi, kita memperbanyak doa kepada Allah. Karena pada akhirnya, semuanya yang menentukan rezeki manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi kulluhum kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni. Wahai hambaku, semua kalian pada dasarnya adalah kelaparan kecuali yang aku beri makan, mintalah kamu makan kepadaku. Kemudian yang kedua adalah memantapkan keimanan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan rezeki dari langit dan akan keluarkan keberkahan dari bumi. Berkah dari langit turun, berkah dari bumi keluar, masya Allah. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Berapa banyak rizki yang telah hilang dikembalikan oleh Allah karena bertaubat dan beristighfar. Lalu yang keempat adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian betul bersyukur kepada Allah, maka aku akan kembalikan dan tambah itu rizki. Kalau kalian kufur, maka aku akan lenyapkan. Intinya seperti itu. Makanya Fudail bin Iyad bersyukurlah kalian wahai manusia, berapa banyak nikmat yang hilang lepas kemudian kembali lagi karena bersyukur. Kemudian selanjutnya adalah bersilaturahmi. Karena kata Rasulullah, man ahabba ayyub satolahu rizkuhu wa yunsa'lahu ajaluhu falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka hendaknya bersilaturahmi. Dan ini logis. Siapa yang sekarang mendapati kondisi ekonominya yang sedang tidak menguntungkan, ingin mencari peluang-peluang dengan silaturahmi ke kakak, ke adik, ke famili, ke teman, akhirnya mendapatkan solusi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, supaya kembali kunci rezeki yang hilang adalah kita fokus ibadah kepada Allah. Karena Allah di dalam hadis qudsi berfirman, ya ibadi tafarraq al-ibadati amla'u sadraka ghinan wa asuddu faqraka. Wahai hambaku, fokuslah kalian ibadah kepadaku, maka aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan dan aku tutupi kemiskinan kamu. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah berinfak di jalan Allah. Subhanallah, mana qasamalun min sadaqah. Tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan, bahkan cenderung bertambah berkah dan akan dikembalikan oleh Allah dengan berlipat ganda. Lalu yang juga tidak kalah pentingnya adalah menyantunin ahlul ilmi, talibul ilmi, orang yang sedang menuntut ilmu. Pernah ada dua sahabat, yang satu rajin cari ilmu ke tempat Rasulullah, yang satunya rajin cari rizki, ma'isyah dan uang. Akhirnya yang hanya mencari uang ini ngeluh, ya Rasulullah, adik saya ini tidak pernah mau bantu saya kerja, tetapi selalu menghabiskan minta kebutuhan hidup ke saya. Akhirnya Rasulullah katakan apa? Barangkali kamu diberikan rezeki karena berkat dia mencari ilmu. Dengan demikian, Abdullah ibnu Mubarak selalu menyisihkan infak sedekahnya kepada orang-orang talibul ilmi. Kata beliau, saya membuat fokus untuk mencari ilmu, kemudian setelah itu tidak mengganggu orang, minta-minta, itu lebih baik daripada kita kasihkan kepada yang lainnya. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah memberikan bantuan kepada orang-orang fakir, miskin dan lemah. Karena kata Rasulullah, la'allakum turzakuna bidu'afaikum, barangkali kalian diberikan rezeki oleh Allah itu berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Inilah hal-hal yang harus kita miliki ketika menghadapi kondisi hidup, terutama masalah materi sedang turun, sedang fluktuatif, sedang tertimpa krisis. Dan bagi seorang muslim, tidak ada istilah takut menghadapi dunia, takut menghadapi hidup. Siapa yang takut hidup, ya jangan hidup, berarti mati saja. Kalau sudah berani hidup, berani mati. Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang harus kita takutin. Yang ada adalah kita hadepin, kita selesaikan sambil kita bertawakal kepada Allah. Dengan demikian kita akan bersama Allah. Innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muhsinin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.